Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yamidin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah pada pagi hari ini bersama-sama kita akan ikuti daurah selama 2 hari bersama Ustaz Abdul Muti Al-Maidani hafizallahu taala. Beliau adalah lulusan dari Darul Hadis Yaman. Insyaallah pada pagi hari ini dan 2 hari ke depan kita akan ikuti daurah yang bertema bekal perjalanan negeri akhirat, yang materinya sudah kita siapkan, bisa diambil di tempat yang sudah disediakan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'syarul muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang di pagi hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu taman dari taman-taman surga Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan hadir di taman-taman surga yang seperti ini. Karena barang siapa yang memasuki taman surga yang ada di dunia, maka dia akan memasuki taman surga yang ada di akhirat kelak. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'syaral muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sebuah manzumah, yaitu kumpulan bait-bait syair yang membahas sesuatu yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berbicara tentang bekal seorang hamba dalam perjalanan menuju akhirat. Beliau beri judul dengan As-Sairu Ilallah Waddaril Akhirah, perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Beliau akan terangkan di dalam manzumah ini apa saja yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk dia bisa membekali diri agar dia sampai kepada ridha Allah dan mendapatkan keberuntungan akhirat. Pembahasan ini sangatlah penting, apalagi di hari-hari belakangan ini kita melihat kebanyakan dari manusia lalai di dalam kehidupan dunia. Seolah-olah mereka di dalam kehidupan dunia akan kekal abadi selamanya. Seolah-olah dia tidak akan pernah mengalami kematian. Bahkan banyak orang yang lupa bahwa dia akan mati, sehingga dia pun lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, Nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Mereka lupa akan Allah, maka Allah lupakan mereka terhadap diri mereka. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Akibat dari mereka melupakan Allah, mereka tidak tahu apa yang akan menguntungkan diri mereka, sehingga mereka mengira bahwa mengejar kesenangan-kesenangan dunia itu akan menguntungkan mereka. Dikiranya bahwa dengan menghabiskan waktu mengejar harta benda dunia akan menguntungkan mereka, mengejar jabatan, kedudukan, posisi. Ada pula yang bersenang-senang dengan wanita dan lain sebagainya, itu dikiranya itu akan menguntungkan mereka. Padahal itu sungguhnya merugikan mereka tatkala mereka lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, Nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka telah melupakan Allah, Allah buat mereka lupa akan diri mereka. Bahkan mereka tidak mengenali apa yang baik untuk mereka dan apa yang buruk. Semua cara mereka tempuh, semua hal mereka halalkan. Mereka kira dengannya mereka akan bahagia. Padahal kata Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itu sungguhnya adalah orang-orang yang merugi. Rugi dunianya dan sudah pasti rugi akhiratnya. Maka membahas risalah seperti ini di hari-hari yang kita dapati manusia lalai dengan kehidupan dunia adalah perkara yang sangat penting. Karena kita sebagai manusia ini adalah pelupa. Lupa, lalai, lengah, ceroboh. Ya. Sehingga kalau tidak diingatkan dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lainnya, sering sekali kita mencelakai diri kita sendiri dalam keadaan kita menyangka bahwa kita membahagiakannya. Nah, maka sebelum kita memulai risalah ini, kita perlu tahu, dan insya Allah kebanyakan dari kita juga sudah mengerti, sungguhnya manusia di dalam kehidupan dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai apa? Hamba Allah. Berarti tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Dan itu pula yang akan membahagiakannya dunia dan akhirat. Allah menyatakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan hidup manusia. Dan dengan itu pula mereka akan bahagia dunianya sebelum akhiratnya. Dan seorang tidak bisa mengibadahi Allah, tidak bisa menghambakan diri kepada Allah, kecuali dengan menggunakan hatinya. Karena ini adalah inti dari seorang hamba. Hamba itu sungguhnya adalah hatinya. Ya. Sedangkan anggota-anggota badan yang lain itu adalah perangkat-perangkat yang melengkapi, yang hanya akan bergerak kalau diperintahkan oleh hati. Iya kan? Dia tidak akan berfungsi kalau hati tidak memerintahkannya sesuatu, kalau hati tidak mencegahnya dari sesuatu. Maka hati adalah inti dari manusia. Maka hati seorang hamba akan bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila dia mengenal Allah, maka dia bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati seorang hamba yang jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit sekali dia akan bisa menghambakan diri kepada Allah. Akan sulit sekali dibuat untuk dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru kejahilannya itu membuatnya semakin lama semakin jauh dari Allah. Ya. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala ini yang akan membuat hati seorang dan yang lain. Kalau hati kita masih jauh dari Allah, karena amalan-amalan ini enggak ada gunanya. Saya katakan enggak ada gunanya kalau hati kita jauh dari Allah. Amalan-amalan itu tidak akan lebih dari sekedar rutinitas yang kita lakukan tanpa ada rasa, tanpa ada kesenangan di dalamnya, tanpa ada kenikmatan, tanpa ada rasa kedekatan hati. Ya. Sehingga itu tidak membuahkan apa-apa. Tidak berpengaruh di dalam kehidupan. Dia tidak akan membuat kita menjadi orang lebih baik. Kenapa sholat itu dikatakan oleh Allah bahwasanya tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat itu mencegah dari yang keji dan yang munkar. Karena sholat itu dilakukan dengan hati. Sebab di dalam sholat itu seorang hamba bermunajat kepada Rabbnya. Dan itu bisa dilakukan dengan dasar pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Maka apabila seorang melalaikan hatinya, maka anggota-anggota badan yang lain tidak akan berfungsi dengan baik. Ya. Oleh karena itu, ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang muttafaqun alaih. Beliau menyatakan, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sungguhnya di dalam jasad seorang hamba itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semua anggota badan yang lainnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata beliau, sungguhnya itu adalah hati manusia. Ya, hati manusia. Naam. Maka apa yang akan diterangkan oleh beliau rahimahullah di dalam qasidah atau manzumah As-Sair ilallah wad-daril akhirah adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hati kita. Pembentukan hati. Kalau hati kita ini lurus, maka anggota-anggota badan yang lainnya akan lurus. Kalau hati kita ini bengkok, maka anggota-anggota badan yang lainnya pun akan bengkok. Ya. Yang sungguhnya menghambakan diri kepada Allah, yang sungguhnya berjalan menuju Allah, itu adalah hati. Anggota-anggota badan yang lain hanya mengikuti saja. Nah, kita mulai qasidah atau manzumah As-Sair ilallah wad-daril akhirah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pertama, di awal dari manzumah ini beliau tidak menyebutkan bismillah. Pada sebagian nuskhah tercatat ada bismillahnya. Ya, di awalnya ada bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang kebanyakan dari nuskhah-nuskhah yang ada itu tidak menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Termasuk yang ada di hadapan saya ini tanpa bismillah. Enggak tahu kalau yang di kopian antum itu ada bismillahnya. Hah? Enggak ada. Di awalnya enggak ada bismillah. Hah? Oh, bukan. Itu kan sampulnya. Coba lihat. Oh, enggak ada. Taib. Naam. Dan para ulama memang berbeda pendapat tentang memulai sebuah manzumah atau bait-bait syair dengan menggunakan bismillah. Ya. Ada yang mengatakan tentang semestinya, sebaiknya menggunakan bismillah. Ada yang mengatakan tidak. Sebetulnya dalam masalah ini al-amru wasi' wal-khattu yasir, ya, boleh saja menggunakan bismillah ataupun tidak menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kebanyakan ulama mereka mengatakan bahwa sebuah manzumah atau sebuah bait-bait syair apabila memang berbicara tentang sesuatu yang diharapkan dengannya ridha Allah, hendaknya menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun kalau bait-bait syair yang memang tidak berbicara tentang perihal-perihal agama, ya, tidak dianjurkan atau tidak semestinya, atau tidak pula didorong untuk menggunakan bismillahirrahmanirrahim karena khawatir di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik. Ya. Tapi kalau berbicara tentang agama, berbicara tentang sesuatu yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti perkara-perkara agama yang lainnya, dianjurkan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim supaya mendapatkan keberkahannya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kita baca dulu sampai akhir, setelah itu kita akan jelaskan secara lebih terperinci satu persatu. Sa'idal ladzina tajannabu subulal rada wa tayammamu limanazilir ridwani fahumul ladzina qad akhlasu fi masyihim متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للإصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والعصيان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن عبد الإله على اعتقاد حضوره فتبرؤوا في منزل الإحسان فتبوأوا في منزل الإحسان نصحوا الخليقة في رضا محبوبه fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani sahibul khalaiq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani billahi da'autul masyahida kullaha khawfan alal imani min nuqsani azaful quluba anis syawaghili kulliha qad farraguha min siwar rahmani harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi was syaitani ni'mar rafiqu li talibis subulillati tufdi ilal khairati wal ihsani. Naam. Jadi beliau menyatakan sa'idal ladzina tajannabu subulal rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mempunyai sifat-sifat yang akan beliau sebutkan di dalam manzumah ini adalah orang yang berbahagia. Bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Tentunya setiap orang yang hidup tidak ada yang tidak kepingin untuk bahagia. Adakah di antara kita yang tidak kepingin untuk bahagia? Pastinya tidak ada. Ya. Cuma caranya manusia mengejar kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang dia merasa bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan harta. Maka dia akan menghabiskan segala daya upayanya untuk mengejar harta. Ada yang merasa bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan kedudukan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Maka dia akan mengejar apa yang menurutnya akan membahagiakannya. Ada yang merasa bahwa kebahagiaan hidup itu dengan bersenang-senang, ya, ke tempat-tempat yang indah. Maka dia akan menghabiskan waktunya dengan traveling ke berbagai kota, ke berbagai wilayah, bahkan ke berbagai negara, ke berbagai belahan dunia. Ada yang merasa bahwa kesenangan itu adalah bahwa kebahagiaan itu adalah bersenang-senang dengan wanita, sehingga dia menghabiskan seluruh hidupnya tidak peduli halal atau haram untuk mencari kesenangan dengan wanita. Ada pula yang merasa banyak cara manusia untuk mencari kebahagiaan. Ya. Ada yang dengan makanan, ada yang dengan minuman, ada yang dengan mendengarkan musik. Tapi semua yang selain Allah dan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki, tidak dunia, tidak akhiratnya. Ya. Karena setiap selain apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ridhanya, semua kesenangan itu pada akhirnya akan berujung kepada paling tidak kebosanan. Itu manusia. Seenak-enaknya kita bersenang-senang dengan makanan, ada batas apa namanya? Batas klimaksnya. Apa puncaknya itu ada, batasnya itu ada. Kalau Anda melewati batas ini, makanan itu sudah tidak lagi mendatangkan suatu yang nikmat, suatu yang senang, suatu yang bermanfaat. Ya, tapi bahkan mungkin akan membahayakan. Ya, kalau enggak percaya coba aja makan terlalu kenyang, melampaui batas kemampuan perut kita. Yang terjadi apa? Penyakit. Ya. Makan makanan yang terlalu banyak kolesterolnya, penyakit. Iya kan? Macam-macam penyakit muncul karena makanan. Minuman juga gitu. Sampai bersenang-senang dengan wanita juga demikian, ada batasnya. Kalau seorang sudah terlalu berlebihan, dia tidak lagi merasakan puncak kenikmatan. Ya. Demikian pula dengan kedudukan, dengan jabatan, dan sebagainya. Apa saja. Ya. Bahkan mungkin pada sebagian orang sampai pada tingkat di mana dia tidak lagi menyukai apa yang tadinya menurut dia bahwa itu akan mendatangkan kebahagiaan. Karena sudah bosan gitu. Kalaupun dia masih melakukannya, dia tidak merasakan nikmat seperti orang yang melakukannya, orang lain yang melakukannya. Ya, apalagi kalau dia melakukannya dengan cara-cara yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalau Anda seorang muslim atau seorang mukmin, pasti di dalam melakukannya ada tekanan batin. Sedikit atau banyak. Ya. Dan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Maka ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam manzumah ini beliau akan tunjukkan seperti apa kebahagiaan yang hakiki itu. Seperti apa kebahagiaan yang bisa dicapai oleh seorang hamba, baik dunianya maupun akhiratnya. Ya. Beliau akan tunjukkan jalannya di dalam manzumah ini. Tentunya semua itu bersumber kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, sa'idal ladzina tajannabu subulal rada, berbahagialah orang-orang yang menjauhkan diri dari jalan-jalan kerendahan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-takhliyah. At-takhliyah. Ya. Yaitu pembersihan. Pembersihan. Ya. Hati kita, jiwa kita ini harus dibersihkan dari setiap kerendahan dan kekotoran. Ya. Apa saja, mulai dari kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ya. Bahkan bila perlu dari perkara-perkara yang makruh, yang tentunya akan membawa kita kepada yang haram. Bahkan sebagian orang yang sangat takut akan jatuh kepada yang haram, dia tinggalkan perkara-perkara mubah yang kalau dia banyak melakukannya, membuat dia nantinya akan jatuh kepada yang haram. Ini namanya at-takhliyah. Ya. Atau bahasa lainnya dengan tazkiyah. Ya, perlu disucikan, dibersihkan dari semua kotoran-kotoran. Maka seorang hamba harus menjauhi hal-hal yang buruk kalau dia ingin bahagia. Ya. Kalau dia ingin bahagia, maka dia harus menjauhi semua jalan-jalan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku, maka ikutilah jalanku tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka niscaya kalian akan terpisah dari jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itu yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Al-An'am ayat 153. Nah, inilah jalannya. Jalan Allah yang lurus. Ya. Ini yang kemudian beliau katakan, wa tayammamu limanazilir ridwani, dan mereka menuju kepada kedudukan-kedudukan yang menyampaikan mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Allah yang lurus. Nah, suatu saat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman mu'tadilan. Suatu saat Nabi menggaris di hadapan kami sebuah garis yang lurus. Ya. Dan beliau mengatakan, qala hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Ya. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalih. Kemudian Nabi menggaris garis-garis yang lain di sebelah kanan garis tersebut dan di sebelah kirinya. Lalu beliau menyatakan, thumma qala hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syautan, pada setiap jalan ini ada syautan yang yad'u ilaih, mengajak kepadanya. Nah, kemudian beliau membacakan firman Allah tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan terpisah dari jalannya. dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan dihasankan oleh atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Maka ini yang disebut dengan at-takhliyah. Ya. Atau dalam bahasa lainnya at-tazkiyah, atau dalam bahasa lainnya at-tasfiyah. Ya. Jadi setiap orang harus meninggalkan segala hal-hal yang buruk. Mulai dari kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah kalau dia ingin menjadi orang yang berbahagia dunianya dan akhiratnya. Kemudian watayammamu limanazilir ridwani, dan mereka menuju kepada kedudukan-kedudukan yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-tarbiyah. Apa istilahnya? At-tarbiyah, pendidikan. Ya. Jadi kalau hati kita ini sudah dibersihkan dari bentuk kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dia harus diwarnai dengan warna yang jernih. Ya. Warna yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dididik. Harus dibentuk di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka hati ini harus dibiasakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya, ya. Diisi dengan keimanan, diisi dengan ketauhidan, diisi dengan sunnah, diisi dengan ketaatan-ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka seorang di samping menghindari jalan kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan dan akhlak-akhlak yang buruk, dia harus menempuh jalan Allah yang lurus yang berisikan keimanan, ketauhidan, sunnah. Ya, akhlak-akhlak yang karimah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini enggak bisa dipisahkan. Ya. Kalau ada orang yang merasa udahlah kita enggak usah bicara yang gitu-gitu dah. Enggak usah membantah-bantah kufur wala syirik. Enggak usah bicara tentang kekafiran, tentang kesyirikan. Ya, enggak usah nyinggung-nyinggung masalah bid'ah. Ya. Enggak usah bicara-bicara tentang maksiat ini, maksiat itu. Udah kita bicara tentang sholat aja, bicara tentang ibadah-ibadah, ya, tentang hal-hal yang baik saja, supaya kita ini gak pecah-pecah gitu. Supaya kita ini bisa diterima oleh semua pihak. Itu gak benar, ya. Dari sejak Islam itu datang sudah dimusuhi oleh orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, ya, yang menggenggam agama kesyirikan dan kekafiran, kebid'ahan, ya, orang-orang yang lebih menyukai kemaksiatan kepada Allah daripada ketaatan kepadanya. Maka dua hal ini harus, ya. Kita nggak bisa hanya berbicara tentang keimanan, ketauhidan, tentang sunnah, tentang ketaatan, tentang ibadah, kalau tidak disertai dengan kita mengerti dengan baik apa itu keburukan-keburukan tersebut. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu manusia, maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, biasa bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam hanya tentang kebaikan-kebaikan. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, wa kuntu as'aluhu an syarr. Aku sengaja bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa alasan beliau? Makhafata ayyudrikani, khawatir kalau keburukan-keburukan itu menimpa aku. Ini enggak bisa dipisahkan. Harus ada tasfiyah dan juga harus ada at-tarbiyah. Harus ada at-takhliyah dan harus ada at-tahliyah. At-takhliyah itu membersihkan, at-tahliyah bilha itu menghiasi. Ya. Kalau kita mengerti tentang keburukan, kalau kita mengerti tentang kebaikan, kita harus juga mengerti tentang keburukan supaya kita bisa menghindarinya. Kita harus mengerti apa itu syirik. Ya. Bagaimana hakikatnya? Bagaimana prakteknya? Kita harus mengerti. Apa itu kekafiran? Bagaimana hakikatnya? Apa itu prakteknya? Demikian pula kebinahan, kemaksiatan, akhlak-akhlak yang buruk. Hal-hal yang buruk seperti ini harus kita ketahui. Ya, supaya tujuannya apa? Agar kita bisa membersihkan hati kita, diri kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Makanya kata seorang syair, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi." Ya. Aku tahu yang buruk bukan untuk tujuan buruk, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga diri daripadanya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui perkara yang buruk dari yang baik, maka suatu saat dia akan terjatuh di dalamnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kenapa mereka sangat yakin dengan keimanan? Sangat hebat ketauhidannya dan penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka orang yang sangat mengerti apa itu kekafiran dan kesyirikan. Bahkan mereka pernah terjatuh di dalamnya. Sehingga begitu mereka mengenal keimanan, ketauhidan kepada Allah, mereka memegang keimanan dan ketauhidan itu dengan sekuat-kuatnya. Kenapa mereka sangat kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tahu banget bagaimana buruknya bid'ah yang ada di dalam agama-agama jahiliyah yang datang sebelum yang ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya seperti kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Demikian pula bagaimana mereka orang-orang jahiliyah salatnya itu seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana salatuhum 'indal bait illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka di sisi Baitullah melainkan dengan bertepuk tangan dan bersiul-siul. Ini agama baru yang mereka buat-buat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah ini. Ya. Bagaimana mereka juga tawaf dengan umrah. Tawaf mereka itu dengan telanjang. Tanpa sehelai kain pun. Ya. Apa keyakinan mereka tawaf dengan telanjang itu? Supaya mereka benar-benar membersihkan, melepaskan diri mereka dari segala bentuk keburukan, kejelekan, dan kotoran. Sehingga tawafnya perlu telanjang di Baitullah Al-Ka'bah. Ini keyakinan-keyakinan bid'ah yang melahirkan amalan-amalan bid'ah di dalam agama mereka. Ya. Padahal keburukan-keburukan itu tidak akan hilang hanya dengan telanjang menanggalkan pakaian. Nah, jadi para sahabat itu ngerti banget jeleknya syirik seperti apa, jeleknya bid'ah itu seperti apa. Ya. Sehingga begitu mereka mengenal ketauhidan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menggenggamnya dengan sekuat-kuatnya karena mereka tahu sangat jelas mana yang benar, mana yang batil, mana yang iman, mana yang syirik, mana yang Islam, mana yang kufur. Mereka tahu dua sisi ini. Seperti kita begitu yakin akan terangnya siang karena adanya waktu malam. Iya, karena kita tahu bagaimana gelapnya malam. Kita sangat yakin akan terangnya warna putih karena kita tahu betapa gelapnya warna hitam. Ada perbandingannya. Sehingga disebutkan di dalam sebuah pepatah Arab, "Wabidhiddi yadhharuddiddu." Ya. Dengan lawannya, sesuatu yang menjadi lawannya akan semakin tampak. Dengan sebuah lawan, maka sesuatu yang menjadi lawannya akan semakin tampak, semakin terang, semakin jelas. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita tahu betapa terangnya warna putih karena ada warna hitam. Kita tahu betapa gelap terangnya waktu siang karena ada waktu, karena kita tahu gelapnya waktu malam. Ya, begitu pula dalam hal agama. Seorang akan yakin akan indahnya keimanan, ketauhidan kepada Allah dan indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sangat tahu bagaimana gelapnya syirik, bagaimana gelapnya kufur, bagaimana gelapnya dan jeleknya kebid'ahan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang akan semakin yakin indahnya ibadah kepada Allah ketika dia tahu betapa buruknya dan sengsaranya kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tariqah at-tasfiyah wa tarbiyah. Maka seorang yang ingin bahagia di dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya, maka dia harus mempunyai dua sifat ini. Ya. Dimulai dengan dua sifat ini. Dia harus berupaya untuk melakukan at-tasfiyah atau at-takhliyah, membersihkan dirinya dari segala keburukan. Kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Ini secara dasar. Kemudian setelah itu dia melakukan at-tarbiyah, pendidikan, ataupun at-tahliyah, menghiasi diri dengan apa? Dengan keimanan, ketauhidan, ya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah di dalam sunnah tersebut, dengan akhlak-akhlak baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang beliau katakan, sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Makanya dakwatul Islam ini tidak bisa lepas dari dua hal juga. Ya. Dakwatul Islam itu, Islam itu disampaikan dengan dua cara, mengikuti apa yang disebutkan di sini. Pertama al-'ard, yaitu menyampaikan kebaikan kepada manusia. Diajarkan kepada manusia apa itu tauhid, apa itu iman, apa itu Islam, ya, apa itu salat, apa itu puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana itu akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, ini al-ard namanya. Dan yang kedua, dakwatul Islam itu juga akan berbicara, menyampaikan rad, ya, bantahan, membongkar kejelekan-kejelekan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, ya, akhlak-akhlak yang buruk dan orang-orang yang bergelimang dengannya. Nah, gak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya berbicara tentang yang baik-baik, tentang ibadah, tentang pendekatan-pendekatan diri kepada Allah, tentang ketaatan-ketaatan, tapi kita enggak pernah menyampaikan apa itu syirik, apa itu kekafiran, apa itu kebid'ahan, apa itu kemaksiatan, apa itu akhlak yang buruk, maka manusia tidak akan pernah tahu. Ya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sawaba minal khata'." Kalau aku diam, engkau pun diam, orang yang jahil tidak akan pernah tahu di mana letaknya yang benar dari yang salah. Maka dua sisi ini harus dipelajari. Dan orang yang menyampaikan agama Allah juga harus berbicara tentang dua sisi ini. Mana sisi yang putih, mana sisi yang hitam. Mana sisi yang benar, mana sisi yang batil. Mana sisi yang merupakan ketauhidan, mana sisi yang merupakan kesyirikan. Mana yang keimanan, mana yang kekufuran. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang ta'ah, mana yang maksiyah. Mana akhlak karimah, mana akhlak sayyi'ah. Ini harus diterangkan sehingga kita bisa sampai kepada Allah dan kampung akhirat dengan membawa berbagai keberuntungan yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwani, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau menyatakan, sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Maka mulai sekarang kita harus belajar untuk membersihkan diri, setelah itu juga mendidiknya, menghiasnya dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya kata beliau, fahumul ladzina qad akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Maka mereka itulah orang-orang yang telah ikhlas di dalam perjalanan mereka. Mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka menempuhnya dengan syariat keimanan. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah at-tasfiyah wa tarbiyah, at-takhliyah wa tahliyah, membersihkan diri dari segala bentuk keburukan, kemudian menghiasinya dengan segala bentuk kebaikan. Ya. Nah, di dalam mereka melakukan ini, selanjutnya kata beliau, mereka melakukannya juga dengan dua hal. Di dalam melakukan at-tasfiyah wa tarbiyah, at-takhliyah wa tahliyah, mereka lakukan juga dengan dua prinsip. Prinsip yang pertama, semua itu mereka lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam syariatnya, syariat keimanan. Ini dua jalan yang seorang hamba bila ingin hatinya mendekat kepada Allah, bila hatinya ingin menghambakan diri kepada Allah, maka tadi telah ditunjukkan, yang pertama dia harus membersihkan hati tersebut dari hal-hal yang buruk, kemudian menghiasnya dengan hal-hal yang baik, ya. Dan dia tidak akan bisa sampai dengan sempurna melakukan hal tersebut dan hatinya diterima oleh Allah, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dua syarat ini. Dia harus lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, harus dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ini juga mengandung dua penggalan pembahasan. Kita mulai dari pernyataan beliau, fahumul ladzina akhlasu fi masyihim. Mereka lah orang-orang yang ikhlas di dalam perjalanan mereka. Ya. Karena memang seorang hamba di alam dunia ini melakukan dua perjalanan. Perjalanan dunia dan perjalanan akhirat. Perjalanan dunia adalah demi kehidupan. Ya. Di antaranya adalah untuk mencari rezeki. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Berjalanlah kalian di lorong-lorongnya dan makanlah dari rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dan pada akhirnya kepadanya lah semuanya akan dibangkitkan. Al-Mulk ayat yang ke-15. Ini perjalanan dunia, berjalan untuk mencari rezeki di antaranya. Ya. Demikian pula ya perjalanan-perjalanan lain, mungkin sebagian orang berjalan untuk melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjalan untuk kepentingan-kepentingan duniawiyah. Perjalanan yang kedua adalah as-sayru ila daril akhirah, perjalanan kepada kampung akhirat. Kalau perjalanan dunia itu dilakukan dengan fisik, ya. Kalau perjalanan kepada kampung akhirat itu dilakukan dengan hati. Ya. Selama kita hidup, sungguhnya kita sedang berjalan menuju kampung akhirat. Makanya sering di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini diumpamakan seperti seorang musafir, ya, yang singgah di sebuah tempat mengambil perbekalannya, kemudian melanjutkan perjalanannya kepada kampung asalnya. Nah, dan perjalanan akhirat itu dengan hati. Bagaimana seorang bisa sampai kepada kampung akhirat dengan membawa keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu bagaimana hatinya mendekat kepada Allah. Ya. Dia akan gagal di dalam perjalanan akhiratnya, dan ujungnya dia akan masuk ke dalam api neraka Allah ketika dia tidak tahu di dalam perjalanan akhirat ini dia harus menempuh jalan yang mana. Ya. Ketika dia salah jalan, dia tidak lagi berada di atas siratullahil mustaqim, jalan Allah yang lurus yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia belok ke kanan atau belok ke kiri, ternyata yang dia tempuh itu jalannya siapa? Syaitan. Ya, wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, kata Nabi. Setiap jalan-jalan yang menyimpang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi menyatakan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Para penyeru kepada neraka jahannam, kata Nabi. Da'i-da'i kepada neraka jahannam, barang siapa yang menyambut panggilannya, mereka akan menjerumuskannya ke dalam api neraka jahannam tersebut. Ya. Maka ini adalah jalan syaitan. Kalau dia di dalam perjalanan menuju akhirat, hatinya cenderung kepada keburukan-keburukan, entah itu kekafiran, entah itu kesyirikan, entah itu kebid'ahan atau kemaksiatan, ya, atau akhlak-akhlak buruk yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia telah melenceng kepada jalan-jalan syaitan yang telah disebutkan tadi. Dan pada akhirnya bisa saja dia berakhir berujung ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua perjalanan yang ditempuh oleh setiap hamba di dalam kehidupan dunia ini. Ada perjalanan dunia yang dia lakukan dengan fisiknya, tapi yang lebih penting dari itu semua, yang banyak dilalaikan oleh manusia, adalah perjalanan akhirat yang dia lakukan dengan hatinya. Ya. Nah. Maka kalau kita lihat pada bait yang pertama tadi, beliau menyatakan apa? Watayammamu limanazil ridwani, dan mereka menuju kepada kedudukan-kedudukan yang menyampaikan mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perjalanan ini, ya, di dalam perjalanan ini mereka kalau ingin sampai kepada surga Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia harus memulainya dengan keikhlasan. Al-ikhlas, tauhid, ya, memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pekerjaan yang sangat berat. Ya. Illa liya'budul, dalam keadaan mukhlisina lahuddin, memurnikan seluruh agama hanya untuk Allah, hunafa, sebagai orang-orang yang beragama lurus. Hunafa itu adalah bentuk kata jamak dari kata al-hanif. Al-hanif artinya adalah al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwah, yaitu orang yang hanya menghadap kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal mukhlis. Ya. Inilah yang disebut dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan keikhlasan kepada Allah ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah perkara yang sangat berat. Ya. Perkara yang sangat berat. Sampai dikatakan oleh Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma'alattu syai'an ashadda alaiya min niyati. Aku tidak pernah mengobati, menanggulangi sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Ya. Masalah meluruskan hati ini adalah masalah yang sangat berat. Bukan beratnya untuk kita, bahkan untuk orang-orang saleh semacam ulama, ulama besar Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kalau atas mereka saja berat, lah gimana kita? Ya. Mungkin lebih dari hanya sekedar berat. Apa kata yang tepat untuk itu? Hah? Ya, bahkan kita sulit untuk mengungkapkannya, ya. Karena memang iya. Berat sekali yang namanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai sebagian ulama menyatakan aku mengobati hatiku selama 40 tahun dalam hal keikhlasan. 40 tahun dia mengobati hatinya. Setelah 40 tahun barulah hatinya benar-benar bisa ikhlas kepada Allah dan menjaganya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sudah berapa tahun kita benarkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah? Jadi ini adalah jalan yang berat. Ya. Kalau kita ingin sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kita bisa merasakan nikmatnya surga dunia dan surga akhirat, maka mulailah dengan keikhlasan. Surga dunia itu apa? Kata sebagian orang, surga dunia itu bersenang-senang dengan wanita. Siapa bilang? Surga dunia itu sesungguhnya adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah ketika seorang sudah sampai pada tingkat dia bersenang-senang, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepadanya. Ya. Nah. Sampai mungkin pada tingkat di mana dia tidak lagi membutuhkan kesenangan-kesenangan dunia karena dia sudah merasa cukup dengan kesenangan akhirat tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di mana beliau dengan ibadah tersebut tidak lagi membutuhkan hajatnya dari dunia. Ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kenapa beliau melakukan puasa wisal? Tahu ya puasa wisal? Yaitu orang puasa 2 hari, 3 hari ataupun lebih secara berturut-turut siang dan malam tanpa buka. Itu haram bagi umat ini, tapi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khususiyah hanya untuk beliau alaihi salatu wasallam. Makanya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ya engkau melarang kami dari kata sahabat, sebagian sahabat mengatakan ya, bahwa engkau melarang kami dari wisal." Engkau melarang kami dari wisal, sementara engkau berpuasa wisal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Beliau melarang umatnya dari puasa wisal, sedangkan beliau melakukannya. Kata beliau, innama saqani rabbi wa at'amani. Aku beda dari kalian, karena aku diberi minum dan diberi makan oleh Rabbku. Diberi minum dan diberi makan oleh Rabbku. Ya. Sebagian ulama mengatakan, maksudnya apa diberi makan dan diberi minum oleh Allah? Kalau beliau diberi makan dan diberi minum oleh Allah, berarti kan beliau enggak puasa. Ya. Walaupun ada ya sebagian ulama mengatakan maksudnya diberi makan dan diberi minum oleh Allah, yakni dari makanan dan minuman surga. Tapi ini kurang tepat. Ya. Karena kalau beliau makan walaupun dengan makanan dan minuman surga, berarti beliau enggak puasa. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maksud dari pernyataan beliau bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam salah satu dari dua makna. Yang pertama, bahwa beliau karena saking nikmatnya ibadah kepada Allah tidak lagi membutuhkan makan dan minum. Ibadahnya itu sudah sama seperti makan dan minumnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa beliau dengan nikmatnya ibadah tidak lagi membutuhkan hajat-hajat dunia beliau. Ya. Ya, seperti orang yang, kalau ada seorang yang merasa cinta dan nikmat dengan pekerjaannya, ketika seorang sangat cinta, sangat suka kepada pekerjaannya, sangat hobi kepada pekerjaannya, itu sampai pada tingkat dia lupa makan dan minum. Iya enggak sih? Iya kan? Sehingga ketika kerja, "Pak, makan dulu, Pak." "Wah, udah enggak apa-apa, enggak apa-apa." Karena saking asyiknya dia kerja. Atau mungkin asyiknya dia olahraga gitu. Sampai dia lupa makan, lupa minum karena saking hobinya tadi. Ah, seperti itu. Itu pendekatannya demikian. Jadi bisa saja seorang sampai pada tingkat itu kalau dia sudah benar-benar masuk ke dalam surga dunia. Inilah yang sesungguhnya surga dunia. Ya. Orang yang merasakannya, maka sungguhnya dia telah bernikmat-nikmat dengan surga dunia. Dan orang yang masuk ke dalam surga dunia, di akhirat dia akan masuk ke dalam surga Allah, surga akhirat. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, di akhirat dia belum tentu masuk ke dalam surga akhirat. Ya. Maka ini yang dikejar oleh para ulama, dan semua itu dimulai dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan bisa sampai pada tingkat bernikmat-nikmat dengan surga dunia, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya, kecuali dengan benar-benar dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah menghambakan diri kepada Allah. Makanya ini pekerjaan berat. Jangan dikira ikhlas itu hal yang mudah, karena itu adalah inti dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para salaf bersungguh-sungguh untuk melakukannya, dan mereka melakukannya bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka bergumul, mereka bergulat, mereka bertarung dengan diri mereka sendiri untuk mengalahkan hawa nafsunya, untuk mengalahkan syahwatnya, demi untuk memurnikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena sudah masuk waktu zuhur ya. 10 menit lagi. Taib, kita cukupkan sampai 11:30 pas. Taib. Kemudian di dalam keikhlasan ada hal-hal yang akan membuat kita jauh daripadanya. Ikhlasan. Ya. Kalau kita ingin belajar ikhlas, yang pertama, petaka yang pertama atau bencana yang pertama yang akan menimpa keikhlasan, yaitu ru'yatul amal wa musyahadatuh. Ya. Seorang suka menganggap dirinya yang hebat di dalam amalnya, bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah beramal, dia misalnya masya Allah rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir, ya, kemudian rajin melakukan amalan-amalan kebaikan, dia merasa wah saya nih berarti nih, ya, memang saya itu orang baik. Jadi dia lebih menonjolkan sisi dirinya, itu yang tertanam di dalam hatinya. Ya. Jadi dia ngerasa bahwa amalnya semua itu karena memang dia orang baik, karena dia orang soleh, karena memang dirinya lah yang membuatnya seperti itu. Itu namanya ru'yatul amal. Ya. Maka ini akan merusak keikhlasan, karena sungguhnya dia sedang ujub terhadap dirinya. Ya. Dia ujub terhadap dirinya. Orang yang seperti ini biasanya enggak suka kalau ada orang lain yang mengkritiknya, atau yang menunjukkan kesalahannya, atau yang menunjukkan kekurangannya, karena dia merasa bahwa dirinya sudah selama ini sudah masya Allah. Ya. Orang yang ikhlas tidak demikian. Orang yang ikhlas itu dia tahu bahwa semua ini, apapun ibadah yang dilakukannya, apapun amal soleh yang diperbuatnya, semua itu bukan karena dirinya. Dia enggak ada apa-apanya kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kepadanya. Allah yang telah menakdirkannya untuk melakukan hal tersebut. Bukan karena dia. Bukan karena memang dia pada dasarnya orang soleh. Saya ini penuh kekurangan, saya ini penuh kelemahan, saya ini penuh ketidakmampuan, saya ini penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Kalau bukan karena Allah, saya tidak bisa melakukannya. Itu yang tertanam di dalam dirinya. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada perasaan angkuh, tidak ada perasaan bangga diri, tidak ada perasaan bahwa dirinya sudah paling bersih, paling suci, paling hebat di dalam kebaikan, enggak ada. Karena dia tahu semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan. Ya. Makanya perlu kita ingat dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat ke-21, kata Allah Azza wa Jal, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci. Ya. Ma zaka minkum min ahadin. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci selama-lamanya, kata Allah. Semua itu karena keutamaan Allah dan rahmatnya kepada kalian. Ya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Allah akan membersihkan, mensucikan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah, ini adalah bencana ikhlas. Kalau orang tertimpa oleh merasa ujub, merasa bangga diri, merasa sombong, merasa angkuh pada amalnya, bahwa dialah yang berbuat, bahwa dialah yang hebat, bahwa dialah yang saleh. Kalau bukan karena dia yang memang membuat dirinya seperti itu, maka ini sudah rusak keikhlasannya. Ya. Nah, makanya keikhlasan itu tidak mudah. Di dalam realita kita sering melihat sebagian orang, ya, kalau dijelaskan kesalahannya marah, ya enggak sih. Nah, kalau ditunjukkan bahwa dia keliru tersinggung, kalau dikatakan dia salah, wah, dia apa namanya melakukan pembelaan diri yang luar biasa. Nah, ini bisa jadi sebabnya adalah karena kekurangan keikhlasan. Kalau dia menyadari akan dirinya, sejauh apa, sehebat apapun kesolehannya, setinggi apapun imannya, dia menyadari akan kelemahan dirinya, semua itu karena Allah, dia tidak akan marah kalau ditunjukkan kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, ya dosanya. Justru dia berterima kasih karena dia bisa memperbaiki diri dengan semua itu. Ya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada season yang kedua setelah asar, ya. Ba'dal asr insyaallah. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.